jadi raja. Nuka hiji seksi, kadua enok kacida, alala kuren duanana. Daripada jadi dosa loba jajan sakare. Romlong antep sina nyiri huntu. Daripada roba jajan banyak hitang, langkung sae dirapalang. Anjing agonggong kapila berlalu, nunga romlong antep sina nyiri huntu. Daripada roba jajan banyak hitang, langkung sae dirapalang. Jadi raja nuka hiji seksi, kadua enok kacida, alala kuren duanana. Daripada jadi Ya salam, oh, ya salam.